Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, innalillah wa inna ilaihi rojiun. Ada cobaan yang sangat berat bagi saudara kita Ustadz Arifin Ilham. Barusan ada dapat berita dari keluarganya, dari istrinya, bahwa beliau sedang sakit kritis di ICU di Penang. Oleh karena itu kewajiban bagi kita semua untuk mendukungnya dengan doa. Mudah-mudahan doa di Multajam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa. Adhibil ba'sa ya Allah. Isfihi ya Allah. Wa anta syafi la shifaan illa shifauka. Shifaan la yugadiru saqaman. Wahai Allah yang Maha mendengar, wahai penggenggam segala-galanya. Karuniakan kesembuhan bagi saudara kami, bagi guru kami, bagi sahabat kami, Ustadz Arifin Ilham. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa berbuat apapun juga, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Karuniakan yang terbaik bagi dunia akhiratnya, ya Allah. Kuatkan iman keluarganya, berikan istiqomah, ya Arhamar Rahimin. Bukakan pintu hikmah dan jadikan ladang amal soleh bagi kami semua, ya Arhamar Rahimin. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, walaupun siaran ini sangat ringkas, tapi mudah-mudahan semua jamaah bisa ikut istiqomah mendoakannya. Dan juga doakan negeri kita yang kita cintai ini. Semoga tidak pernah ada kerusuhan, tidak pernah ada perpecahan, tidak pernah ada sesuatu yang membuat negara kita ini pecah. Semoga para pemimpin diberikan kearifan, diberikan hati yang bersih, yang jujur, yang tulus dalam mengemban amanah ini. Dan semoga diberikan para pemimpin yang adil, yang amanah, yang bisa membawa bangsa kita ini menjadi bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar. Allahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Terima kasih hadirin. Dalam situasi apapun, Indonesia adalah rumah kita. Kita harus benar-benar bahu-membahu menjaganya. Setajam apapun perbedaan pendapat, kita adalah satu keluarga besar. Dan kita harus mewariskan negara ini sebaik-baiknya bagi generasi keturunan kita. Negara yang diberkahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.